بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخوان وأخواتي في الله، Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimah, jamaah salat maghrib Masjid Al-Muhajirin Puri Indah Sidoarjo, yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas segala karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, yang tentunya kita tidak akan pernah mampu, tidak akan pernah bisa menghitung-hitung nikmat tersebut. Sebagaimana Allah menegaskan dalam ayatnya, La tuksuha, dan jika kalian menghitung-hitung nikmat Allah, maka pasti kalian tidak akan pernah mampu, tidak akan pernah bisa menghitung-hitung nikmat tersebut. Salah satu di antaranya dari sekian banyak kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita dan kita rasakan malam hari ini adalah Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita tetap dalam rangka melaksanakan amalan-amalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Diawali dengan salat maghrib, dilanjutkan dengan talabul ilmi, dan berakhir dengan melaksanakan salat isya. Semoga seluruh rangkaian amal ibadah yang kita lakukan pada malam hari ini diterima dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak ibu kaum muslimin dan muslimah, rahimani wa rahimakumullah, malam hari ini kita akan melanjutkan materi kita. Semestinya kajian kita berada di Jumat pekan yang keempat, namun karena saya uzur, maka takmir Masjid Al-Muhajirin masih memberikan kesempatan kepada saya untuk tetap diadakan kajian sekalipun pada jadwal atau waktu yang berbeda. Dan hari ini kita berada di Jumat pekan ketiga. Materinya tetap membahas kitab yang ditulis oleh Syekh Adnan Torsyah Hafizahullah Ta'ala, kitab yang berjudul Madza Yuhibbun Nabiyyu Sallallahu Alaihi Wasallam Wa Madza Yakrahu, yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, apa yang dicintai dan dibenci oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita masih berbicara yang dicintai oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Menurut catatan saya, kita sudah menuntaskan dua poin. Yang pertama, yang dicintai oleh Nabi adalah Nabi mencintai sikap mudawamah, sikap istiqomah, kontinuitas dalam beribadah, sikap ajak konsisten dalam beribadah. Itu yang pertama. Yang kedua, dan ini adalah materi yang terakhir pada bulan yang lalu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyukai salat sunnah yang dikerjakan di rumah. Nah, adapun hari ini kita akan masuk yang Nabi cintai nomor tiga. Apakah dia? Nabi sallallahu alaihi wasallam menyukai menjadi hamba yang banyak bersyukur. Nabi menyukai menjadi seorang hamba yang banyak, yang pandai bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mana dalilnya? Silakan, bisa dibantu di dalam kitab Sahih Targhib wa Tarhib, riwayat Bukhari ya, dalam Sahih Targhib wa Tarhib nomornya 621 dari Aisyah, betul. An Aisyata radhiyallahu anhuma qalat anna nabiyallahi sallallahu alaihi wasallam kana yaqumu minal laili hatta tatafattara qadamahu. Silakan. Dari Aisyah radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan qiyamul lail sampai kedua kaki beliau pecah-pecah. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam menurut pengakuan Aisyah radhiyallahu anhuma, beliau melaksanakan salat malam hingga kaki beliau bengkak, pecah-pecah. Lalu faqalat, Aisyah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalat Aisyatu, lima tasna'u hadha ya Rasulullah, wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Silakan. Maka aku berkata kepada beliau, ya, mengapa engkau ini sementara dosa lalu yang datang telah diampuni? Nah, mengapa engkau sampai menyusahkan diri seperti ini wahai Rasulullah? Bukankah dosamu yang telah lalu, kalau ada, tanda kutip, dan dosamu yang akan datang, kalau ada? Padahal tidak ada, karena Nabi memiliki al-ismah, kemaksuman. Nabi ini terhindar dari dosa dan maksiat. Nah, beda dengan kita. Kalau kita makhluk pendosa, karena Nabi pernah mengatakan kullu bani Adam khata'un, setiap bani Adam pasti melakukan kesalahan, dosa. Wa khairul khata'ina at-tawwabun, dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan atau dosa mereka yang bertobat kepada Allah. Nabi ini yang dibicarakan, maka beliau tidak punya dosa. Saya lanjutkan perkataan Aisyah. Akan datang, maka tentunya sudah dihapus, sudah diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bapak ibu tahu apa jawaban Nabi ketika Aisyah bertanya tentang hal tersebut? Maka Nabi menjawab, afala uhibbu an akuna abdan syakura. Intinya di sini. Makanya oleh penulis diangkat hadis ini sebagai yang Nabi cintai nomor tiga. Nabi mencintai menjadi hamba yang banyak bersyukur kepada Allah. Silakan jawaban Nabi. Silakan. Beliau menjawab. Silakan. Apakah aku tidak boleh menjadi hamba yang bersyukur? Baik. Apakah aku tidak suka menjadi hamba yang banyak bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Bapak ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah, hadis yang baru saja kita dengarkan ini mengandung 6 pelajaran. 6 pelajaran. Yang nomor 6 itu yang agak panjang nanti. Mudah-mudahan waktunya cukup. Kalau tidak cukup, ya akan kita lanjutkan jika Allah takdirkan pada bertemu pada kesempatan yang akan datang. 6 pelajaran yang bisa kita ambil dari riwayat hadis ini. Satu, yang pertama adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang nabi dan rasul yang sangat bersungguh-sungguh dalam beribadah kepada Allah azza wa jalla. Beliau ini orang yang paling kuat dalam beribadah. Jadi tidak ada orang yang paling alim di muka bumi ini, tidak ada orang yang paling kuat ibadahnya di muka bumi ini kecuali baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada misalnya di luar sana orang-orang yang menambah-nambah dalam masalah ibadah, mereka beranggapan ini tentunya lebih utama, ini lebih baik, ini tentunya lebih afdal, maka tentunya ini menyelisihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan seakan-akan dia berkata apa yang Nabi ajarkan itu masih kurang. Seakan-akan dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan khianat terhadap yaitu risalah yang Allah berikan kepada beliau. Buktinya masih ada syariat yang kurang. Seakan-akan demikian. Padahal apa yang beliau sampaikan kepada kita umatnya, maka itu semua sudah sempurna. Nah, sehingga tidak perlu adanya penambahan-penambahan. Kembali ke materi kita. Jadi Nabi ini adalah orang yang paling kuat dalam beribadah. Salah satu bukti saja, Bapak Ibu, sebelum kita tunjukkan dalilnya, ada kalau enggak salah di dalam riwayat Muslim, Nabi itu melakukan puasa wisol. Puasa yang terus-menerus tanpa berbuka. Bahkan kalau tidak salah waktu itu disebutkan dalam riwayat 3 hari berturut-turut tanpa berbuka. Lalu para sahabat ingin meniru apa yang Nabi lakukan. Maka Nabi menegur para sahabat, sesungguhnya ini berlaku hanya untuk diriku. Berarti kalau begitu ada sunnah itu yang khusus untuk Nabi, tidak berlaku untuk umatnya. Itu khusus untuk, gak berlaku bagi umatnya. Contohnya ini puasa wisol, nyambung gak pakai buka 3 hari, bayangkan berturut-turut. Kalau menurut logika lo ya, logika menurut akal, mestinya beliau memiliki fisik yang lemah mestinya. Coba bayangin Bapak Ibu, istri 9, bahkan ada riwayat mengatakan 11. Nah, lalu kemudian lebih banyak puasa daripada berbuka. Terus yang ketiga perang melawan orang-orang kafir. Ini logika. Gua. Dia beliau salah-salah memberikan kepada 9 istrinya. Naam. Dan batin perang jihad di jalan Allah, puasa lebih banyak puasa sunnah ketimbang buka, malamnya tahajudnya sampai bengkak kaki beliau. Menurut logika nggak kuat, tapi karena Allah memberikan fisik kepada beliau, makanya tadi saya katakan nggak ada orang paling kuat ibadah kecuali. Jadi tolong deh, jangan melebihi Rasulullah SAW. Jangan sok-sokan beribadah melebihi aturan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul ini sudah orang kiainya kiai, sudah orang makhluk sebaik makhluk ciptaan Allah. Siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, supaya kita semakin kuat. Coba dibuka Sahih Targhib wa Tarhib nomor 632. 632 kita dengarkan. 632 Sahih Targhib wa Tarhib 632, silakan. Dari Abdullah bin Abi Qais radhiyallahu an, dia berkata, silakan. Dari Abdullah bin Abi Qais radhiyallahu an, dia berkata, ya. Aisyah radhiyallahu anha berkata, la tad' qiyamal laili fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana la yada'uhu wa kana idza marida aw kasila shalla qa'idan. Silakan. Ulang lagi kata Aisyah radhiyallahu anha mengatakan jangan tinggalkan qiyamul lail, salat malam. Kenapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkannya. Nabi enggak pernah meninggalkan tahajud. Nabi tidak pernah meninggalkan qiyamul lail. Jika beliau sakit, atau jenuh. Kalau beliau sakit atau mungkin jenuh, maka beliau salat dengan duduk. Beliau tetap salat sambil duduk. Tetap dikerjakan. Ya. Inilah Nabi sallallahu alaihi wasallam, semangat ibadahnya, semangat. Baik, itu pelajaran pertama. Yang kedua, ya. Disebutkan oleh para alim ulama, disunnahkan ketika sholat malam itu yang lama berdirinya. Sebaik-baik sholat malam yang paling lama berdirinya. Jadi bukan paling lama sujudnya, bukan, yang paling lama berdirinya. Mana dalilnya? Ayo bisa minta tolong dibantu. Dalilnya adalah riwayat Muslim, nomornya 756. Coba dibuka 756. Sahih Muslim 756. Nah, Sahih Muslim dari Jabir. Ya, atasnya yang 1258 ya. Nah, silakan. Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata. Ya, silakan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya. Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah ditanya, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyus salati afdal? Silakan. Salat malam apakah yang salat malam yang bagaimanakah yang paling utama? Salat malam yang bagaimanakah yang paling utama di sisi Allah? Qala tulul qunuti. Silakan. Beliau menjawab, ya, yaitu salat malam yang paling lama berdirinya. Salat tahajud, salat malam yang paling lama berdirinya. Ya, ini menunjukkan bahwasanya salat malam itu ditekankan paling lama berdirinya, bukan paling lama sujudnya. Saya tambahkan satu dalil lagi, bukti. Coba dibuka silsilah hadis sahih. Minta tolong dibuka kitab silsilah hadis sahih. Nomornya 2054. Ada ya? Nomor aslinya nomor berapa itu Abu Hurairah yang bawah? Nomornya 3938. 3938 nomor asli dalam kitab silsilah hadis sahih. Ya, di jilid yang kedua. Nomor urut 2054. Baca, silakan. Dari Fadlullah radhiyallahu anhu bertutur. Iya. Seorang laki-laki menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu bertanya. Apa pertanyaan laki-laki tersebut? Ya Rasulullah. Iya. Semoga Allah merahmati engkau. Lanjut. Amalan apakah yang paling mendekati jihad? Amalan apa yang ganjarannya menyamai jihad? Amalan apa yang nilai pahalanya setara dengan jihad? Apa jawaban Nabi? Allah pun menjawab. Silakan. Amalan yang paling dekat kepada Allah Subhanahu wa taala adalah jihad fisabilillah. Jihad fisabilillah. Lanjut. Tidak satu pun yang bisa mendekatinya amalan. Stop. Tidak ada satu pun amalan yang bisa menyaingi jihad di jalan Allah, kecuali, ternyata masih koma, belum titik. Ada amalan yang menyamai jihad. Apa itu? Silakan. Kecuali orang seperti ini, mengisyaratkan kepada orang yang tidak malas dan tidak lesu dalam menunaikan sholat malam dan berpuasa. Nah, Nabi SAW mengatakan amalan yang menyamai dengan jihad fisabilillah adalah orang yang tidak lesu, tidak malas ketika mengerjakan sholat tahajud dan berpuasa. Lah kita tidak, kalau Ramadan baru hari pertama jalannya sudah nyeret ya, seperti itu, bibirnya kering. Ya, ketika ditanya kenapa Anda kok jalanan dan nyeret, poso awak dhewe iki. Lu semua ya puasa. Makanya Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, orang yang semangat puasanya, orang yang semangat salat malamnya, qiyamul lailnya, tahajudnya, itulah orang yang mendapatkan pahala setara dengan jihad di jalan Allah, berperang membela agama Allah. Ya. Baik, kita lanjutkan sekarang yang nomor 3. Pelajaran yang ketiga. Pelajaran yang ketiga adalah ketika sholat malam disunnahkan memanjangkan bacaan, Bapak Ibu. Disunnahkan memanjangkan bacaan. Nah, makanya paling lama berdirinya karena bacaannya panjang. Coba dibuka dalilnya, Sahih Muslim nomor asli 772. Sahih Muslim 772 itu nomor aslinya. Ya, silakan. 772 Ustaz ya. 772. Yang atasnya ini. 1291. Hah? Ya, betul, 1291. Silakan baca dari Hudzaifah. Ya, silakan. Dari Hudzaifah radhiyallahu anhu, dia berkata, ya, pada suatu malam saya salat qiyamul lail bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. pada suatu malam saya mengerjakan salat malam qiyamul lail tahajud bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muncul pertanyaan, lu memangnya boleh tahajud itu berjamaah? Kata para alim ulama, sesekali boleh, sesekali boleh. Suami istri tahajud berjamaah sesekali ya, yang tidak boleh itu dijadikan habit, kebiasaan, itu gak boleh. Makanya Nabi itu tidak terus menerus berjamaah tahajud. Jadi kalau dirinci Bapak Ibu, kalau dirinci, dengan sahabat Hudzaifah radhiyallahu anhu pernah sekali, dengan sahabat yang lain pernah sekali, dengan sahabat yang lain pernah sekali, dengan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu sekali. Jadi tidak terus tiap hari berjamaah. Sunnahnya sholat tahajud itu sendiri-sendiri, tapi boleh berjamaah sesekali. Lah terus kalau anak-anak di ponpes itu, pondok pesantren, tiap jam 2 malam dibanguni sama musrifnya, sama ustadznya, nah, untuk sholat malam, bahkan dilakukan tiap hari berjamaah, apakah itu dilarang? Tidak, karena tujuannya adalah sebatas taklim, pengajaran, pembiasaan, pembiasaan supaya dia terbiasa. Nah, jadi kalau sudah terbiasa tanpa menggunakan alarm jam beker, tanpa menggunakan apapun ya untuk membangunkan kita, maka dia sudah terbiasa jam 2:30 bangun sholat malam. Jadi untuk membiasakan anak, nggak apa-apa. Tujuannya untuk itu, ya. Jadi ustadznya sebenarnya harus menjelaskan. Sebenarnya yang seperti ini, yaitu tidak pernah dilakukan oleh Nabi setiap hari berjamaah. Tetapi kami ingin mendidik kalian agar kalian terbiasa sholat malam. Jadi kalian bertahun-tahun mondok itu supaya kalian terbiasa sholat malam. Nah begitu. Tapi biasanya anak pulang pondok biasanya ya sudah wassalam, yang diajarkan itu gak diterapkan kadang-kadang ya. Jadi tahajud gak bangun, alasannya aku sebendino tahajud di pondok ispagel aku ya, butuh istirahat ya. Jadi seperti itu. Maka yang kayak begini gak boleh, gak boleh. Mending perintahkan anak balik ke pondok mana ya, kembali ke pondok lagi. Iya, kamu tak pondokkan supaya yaitu pulang ke rumah orang tua itu senang dan juga ada perubahan. Lah kalau seperti ini lebih baik kau di pondok, nggak apa-apa. Ya, ketemu kamu setahun sekali nggak apa-apa. Ya, atau nanti pas pelulusan ya ketemu awakmu, itu aja. Sampaikan, lu harus raja tega seperti itu. Ya, kenapa? Kalau tidak, maka dia tidak akan mandiri. Baik, semua harus dipaksa. Semua itu harus dipaksakan. Kita lanjutkan sehingga lama-lama akan terbiasa. Baik, kemudian ketika sholat bersama Rasulullah, ternyata Nabi baca apa? Silakan. Lalu beliau mulai membaca surat Al-Baqarah. Nabi baca sholat tahajud surat Al-Baqarah. Di dalam hatinya Hudzaifah, sahabat Hudzaifah radhiyallahu anhu, mungkin Nabi mencukupkan sampai 100 ayat saja. Lanjut teruskan. Kemudian saya pun berkata dalam hati. Loh ya kan? Dalam hati. Dalam hati. Apa katanya? Bahwa beliau akan rukuk pada ayat yang ke-100. Mencukupkan sampai 100 ayat terus rukuk. Gak taunya. Lanjut. Kemudian 100 ayat pun berlalu. Lalu saya berkata dalam hati. Nah, saya berkata lagi dalam hati. Mungkin cuman Al-Baqarah dok mungkin. 286 ayat mungkin. Setelah itu rukuk. Jadi ini sudah jadi makmum ini ya. Itu kalau kita makmumnya salah alamat, ini salah alamat. Salah alamat. Terakhir ya. Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Jadi ternyata lanjut silakan. Lalu saya berkata dalam hati bahwa beliau akan sholat surat itu satu rakaat, yaitu surat Al-Baqarah dituntaskan sampai la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Lanjut. Namun surat Al-Baqarah pun berlalu dilanjut. Maka saya berkata dalam hati bahwa beliau akan segera sujud. Terus ternyata beliau melanjutkan dengan mulai membaca surat An-Nisa. Jadi Al-Baqarah lanjut nyambung An-Nisa. Wih, Al-Baqarah 286 ayat, An-Nisa berapa? An-Nisa 200. Berapa ayat? 100 berapa? An-Nisa itu ada di berapa itu? 176. 176 ayat. Ternyata nyambung lagi Ali Imran 200 ayat. Masya Allah. Terus lanjut silakan. Hingga Anisa diselesaikan oleh beliau. Kemudian beliau melanjutkan ke surat Ali Imran. Masya Allah. Kalau di total 286 Al-Baqarah, Anisa 176, Ali Imran 200 ayat, kurang lebih sekitar 600 sekian ayat, hampir 700 ayat. Itu satu rakaat. Ternyata rukuknya lamanya seperti berdirinya. Makanya bengkak, pecah-pecah kakinya karena lama berdirinya. Karena sebaik-baik sholat malam itu yang lama berdirinya. Boleh gak Ustaz sambil bawa mushaf, melihat mushaf? Boleh, karena sholat sunnah. Jadi melihat mushaf untuk memperpanjang bacaan, boleh, gak apa-apa. Yang tidak boleh itu kalau sholat fardu. Ya, sholat fardu sambil membaca mushaf Al-Quran, nggak boleh. Sholat Jumat membaca Al-Quran yang ada di depan. Ya, imamnya baca ayat dengan Al-Quran yang ada di depan, nggak boleh. Karena sholat Jumat ini hukumnya wajib fardu ain. Kalau sholat sunnah nggak apa-apa, terawih boleh, qiyamul lail boleh, nggak apa-apa. Terus lanjut. Setelah itu hingga beliau selesai membaca Ali Imran, bila beliau membaca ayat tasbih, beliau bertasbih. Terus beliau membaca. Terus subhana rabbiyal azim. Baik, boleh subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Itu dibaca ulang-ulang, boleh. Atau baca si lain, subhanakallah wa bihamdika Allahumma gfirli. Atau versi lain, subuhun kudun rabbul malaikati warruh, dibaca sekali. Itu bukan rukuk, ya hampir mirip kayak setelah witir. Apa-apa itu memang Nabi pernah akan itu. Diulang-ulang baca ya. Terus kemudian beliau membaca Samiallahu liman hamida. Kemudian beliau berdiri, dan lamanya berdiri lebih kurang sama dengan lamanya ruku. Ini baru satu rokaat. Sujudnya juga begitu, belum rokaat yang kedua. Ini menunjukkan kembali ke materi kita, disunahkan memanjangkan bacaan ketika sholat malam. Lah ini tidak. Sholat tahajud 11 rokaat, yang 8 rokaat tahajud, witirnya 3. Yang tahajud rokaat pertama, inna atoina kul wallah. Setelah salam, wal asri kul wallah. Setelah salam, kul ya ayyul kafirun kul wallah. Al-Kausar. Iya. Seperti itu. Agak pingin coba agak panjang. Berikutnya rokaat pertama, alif lam mim, Allahu akbar. Ya, langsung rukuk. Boleh enggak baca alif lam mim terus rukuk? Boleh. Boleh, karena itu ayat, ya. Itu ayat, tapi kan kebangetan gitu loh Bapak Ibu sekalian, ya. Boleh. Sah-sah saja, ya. Rakaat pertama Yasin, ya. Atau Toha, itu jamaah di belakang seneng itu. Oh, panjang ini. Enggak taunya rukuk. Ya. Ya apa-apa, boleh sah. Artinya kalau sholat tahajud qiyamul lail disunahkan yang lebih panjang. Nomor 4. Hadis di atas menunjukkan tentang keutamaan sholat malam. Bapak Ibu pengen tahu apa keutamaannya sholat tahajud? Banyak sebenarnya keutamaan sholat malam. Salah satu yang bisa kami sebutkan adalah, salah satu saja, yaitu silakan dibuka Sunan Tirmidzi. Nomornya, hadis nomor Tirmidzi, ya. Tirmidzi. Di dalam kitab Sunan Tirmidzi, nomor hadisnya 3549. 3549 dari sahabat Bilal radhiyallahu an. Ayo dibaca 3549. Yang atasnya 3472 kan. Iya, kalau Tirmidzi enggak ada perbedaan. Oh. Ya, dari, hanya satu aja. Dari Abu Umamah. Iya. Loh, dari Bilal mestinya. Dari. Iya. Coba. Hendaknya kalian melakukan sholat malam karena sholat malam adalah hidangan orang-orang soleh. Betul. Ya coba, enggak apa-apa itu dibaca. Silakan. Abu Umamah radhiyallahu dari Rasulullah SAW. Beliau bersabda. Yang atasnya 3472, 3472. Nah, ya, silakan. Dari Bilal itu ya. Abu Idris Al-Khawlani dari Bilal bahwasanya Rasulullah SAW bersabda. Betul. Iya, dari Bilal, ya? Dari Abu Idris Al-Khawlani dari Abu Umamah. Betul, silakan. Ayo. Dari Abu Idris Al-Khawlani dari Abu Umamah radhiyallahu an dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda. Mana ada kata-kata yaitu dari Bilal ya di situ. Oh, atasnya. Baik, enggak apa-apa. Antum baca bawahnya. Sama, silakan. Lanjut. Lakukan sholat malam. Hendaklah kalian melakukan sholat malam tahajud. Kenapa? Karena sholat malam adalah hidangan orang-orang soleh sebelum kalian. Yang pertama, sholat malam itu adalah kebiasaannya orang-orang soleh sebelum kalian. Ya, para nabi dan rasul mereka melakukan sholat malam. Makanya kalau kita sudah terbiasa sholat malam, berarti kita mengikuti jejak para nabi dan rasul yang terdahulu. Karena ini kebiasaannya orang-orang soleh terdahulu. Itu satu. Yang kedua. Dan mendekatkan kepada Tuhan kalian. Dan sholat malam itu bisa mendekatkan kita kepada Rabb kita, Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Ya, kedudukan seorang hamba yang paling dekat dengan Allah adalah sepertiga malam terakhir, sholat malam. Itu nomor dua. Nomor tiga, menghapus keburukan. Terus nomor empat, Mencegah dosa. Ada satu lagi sebenarnya disebutkan. Menolak penyakit. Betul. Ya, baca. Silakan. Dan menolak penyakit dari badan. Nah, menolak penyakit dari badan. Sholat tahajud. Oh, itu ya. Makanya biasakan kita untuk mengerjakan sholat malam. Bahkan mungkin keutamaan yang terakhir yang bisa kami sampaikan dari sekian banyak keutamaan sholat tahajud, silakan bisa dibuka, yaitu orang yang mengerjakan sholat tahajud, permohonannya, permintaannya, serta taubatnya yang ia lakukan pada sepertiga malam terakhir, maka semuanya langsung diijabah, didengar oleh Allah SWT. Silakan dibuka dalilnya Sahih Targhib wa Tarhib nomornya 628. Ayo. 628. Silakan. Dari Amr bin Abbasah radhiyallahu anhu bahwa dia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa isi sabdanya? Allah ada pada waktu malam terakhir. Akrabu ma yakunu rabbu minal abdi fi jawfil lailil akhir. Ya, kedudukan, posisi terdekat Rabb dengan hambanya adalah pada saat sepertiga malam terakhir. Kata Nabi, fa inistata'ta antakuna mimman yadhkurullaha fi tilka sa'ah fakun. Silakan. Jika kamu bisa menjadi salah seorang yang berzikir kepada Allah di saat itu, maka lakukanlah. Nah, maka lakukanlah. Baik. Bahkan disebutkan juga dalam Sahih Targhib wa Tarhib jilid 3. Ada jilid 3? Nomornya 1648. 1648 jilid 3. Silakan. Belakang-belakang, bagian belakang. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda 1643. 1643 apa 48 itu? Mohon maaf, 1648 maksud saya. Dari Abu Umamah. Betul, Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu an. Silakan. Dari Abu Umamah radhiyallahu an, dia berkata, ada yang bertanya, ya Rasulullah, ayyud du'ai asma. Silakan. Ya Rasulullah, dubur salawat tiga malam terakhir. Doa yang dipanjatkan sepertiga malam terakhir. Dan sesudah melakukan sholat wajib. Baik, sesudah sholat fardu sebelum salam. Doa yang dipanjatkan yaitu di dalam sholat fardu sebelum salam. Karena kata para alim ulama, yang dimaksud dengan wadubur sholawatil maktubat adalah doa yang dipanjatkan di rakaat terakhir sebelum salam. Ya, makanya Nabi mengajarkan kepada kita sebelum salam banyak doa. Dan tentunya mudah-mudahan Bapak Ibu menghafalkannya, karena disitulah doa mustajab. Jadi doa itu bukan setelah salam, setelah salam itu berzikir, setelah salam itu bukan berdoa. Doa itu di dalam sholat sebelum salam. Nah itu ya, seperti Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri dan seterusnya. Allahumma inni dzalamtu nafsi dzulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafur rahim. Itu dibaca oleh Abu Bakar. Kata Nabi, orang yang baca doa itu setelah sholat, seluruh dosanya diampuni oleh Allah. Dia suci kayak enggak bawa dosa. Setelah sholat, Allahumma inni dzalamtu nafsi dzulman katsira atau dzulman kabira, boleh beda redaksi aja ya. Terus ada lagi, Allahumma inni a'udzubika minal ma'sami wal maghrab. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari dosa dan dari utang. Itu Nabi gak pernah ninggalkan berlindung dari utang. Sampai-sampai Aisyah mengatakan, mengapa engkau setiap kali sholat selalu berlindung kepada Allah dari utang? Kata Nabi, karena orang utang lisannya suka bohong. Orang utang itu gak pernah jujur, suka ingkar janji. Makanya Nabi berlindung dari utang. Ada lagi, Nabi berdoa, Allahumma a'ini ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ada lagi, Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udhu bika minan nar. Seterusnya, banyak-banyak redaksinya. Maka seorang imam berikan kesempatan kepada makmum untuk banyak berdoa kepada Allah Azza wa Jalla sebelum salam. Sekarang kita lanjutkan kembali pelajaran, yaitu pelajaran yang nomor 5, Bapak Ibu sekalian, dari hadis tadi. Yang kelima adalah, hadis di atas merupakan kekhususan untuk Nabi. Apa itu? Dosanya yang lalu maupun yang akan datang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini kekhususan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang lalu maupun yang akan datang kalau ada diampuni oleh Allah. Mana dalil pendukungnya? Silakan dibuka Quran surat nomor 48. Al-Fath. Quran surat nomor 48, Quran surat Al-Fath. Ayatnya Bapak Ibu, ayat yang ke-1 dan 2. Ya. Ayat 1 dan 2 Allah taala berfirman. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fathan mubina. Dua. Silakan. Sungguh, kami telah memberikan kepadamu kemenangan yang nyata. Poinnya ayat 2-nya, silakan. Agar Allah memberikan ampunan kepadamu wahai Muhammad. Ulang lagi, agar Allah. Agar Allah memberikan ampunan kepadamu wahai Muhammad. Atas dosamu yang lalu dan yang akan datang. Jelas ayatnya ada jaminan. Ya, Allah ampuni dosamu yang lalu dan yang akan datang. Lalu serta menyempurnakan nikmatnya atasmu dan menunjukimu ke jalan yang lurus. Masya Allah. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan keutamaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi Bapak Ibu sekalian, sekalipun Nabi adalah maksum, beliau terhindar dari dosa dan maksiat. Allah sudah ampuni yang lalu maupun yang akan datang jika beliau memiliki dosa, jika beliau punya dosa, padahal tidak. Tapi Nabi setiap hari selalu berzikir, mohon maaf, selalu istighfar dan tobat 100 kali setiap hari. Setiap hari. Mana dalilnya? Dalilnya adalah yaitu disebutkan dalam riwayat Ibnu Majah. Coba dibuka Ibnu Majah. Nomornya 3815. 3815. Kita dengarkan Ibnu Majah 3815. Meskipun Nabi sudah mendapatkan jaminan dosanya telah diampuni oleh Allah yang lalu maupun yang akan datang kalau ada, tapi Nabi tidak pernah meninggalkan istighfar dan taubat 100 kali. Kita dengarkan dari Abu Hurairah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dia berkata, silakan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi mi'ata marrah." Silakan. Sesungguhnya saya memohon ampunan kepada Allah dan bertobat kepadanya sehari 100 kali. Sehari 100 kali. Bayangkan, sehari 100 kali. Bahkan tolong digeser aja yang tadi, nomor tadi Ibnu Majah, nomornya 3814. Mundur, geser aja. Mundur, Ustaz. Iya, mundur dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Bisa geser mundur. Iya, mundur gini. Iya, ya, betul. Sudah. 3814 ya, atasnya. Ya, ya, baca. 3804. 3814. Ya. Silakan. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu dia berkata, kita dengarkan. Apabila kami menghitung ucapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, baik, ini bukan setelah sholat. Nabi kalau ada di majelis, Nabi berada di majelis, itu dilihat oleh para sahabat, bibirnya itu bergerak-gerak di majelis, bukan sholat. Itu bergerak. Nabi mengucapkan, Rabbighfirli wa tub 'alayya innaka antat tawwabur rahim 100 kali. Ya, silakan dibaca. Ya Rabbku, ampunilah aku dan terimalah tobatku. Sesungguhnya Engkaulah Maha Penerima Tobat dan Maha Penyayang. Beliau mengucapkan itu dalam satu majelis, silakan. Beliau mengucapkannya sebanyak 100 kali dalam satu majelis. Itu sebenarnya ada lanjutannya, ada sebelumnya, ada awalannya. Jadi para sahabat melihat Nabi itu bibirnya bergerak-gerak, maka ditanyakan kepada Nabi, kami melihat bibir Anda bergerak-gerak wahai Rasulullah, apa yang Anda baca? Lalu Nabi mengatakan, dalam satu majelis aku mengucapkan Rabbighfirli wa tub 'alayya, ya Rabb ampuni aku, terima tobatku, innaka antat tawwabur rahim, sesungguhnya Engkau adalah Maha Penerima Tobat dan Maha Penyayang. Bayangkan, padahal sudah dijamin diampuni oleh Allah dosa-dosanya. Bapak ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, kata para alim ulama, nah ini sedikit melebar dikit, maka kalau Nabi sudah dijamin dosanya sudah diampuni tapi Nabi tetap istighfar minta ampun dan tobat sehari 100 kali, berarti istighfarnya Nabi itu hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah, gak wajib. Makanya istighfar itu hukumnya ada 3. Ada istighfar yang hukumnya wajib, ada istighfar minta ampun hukumnya sunnah, ada istighfar minta ampun hukumnya haram. Ada. Lu kok bisa haram? Iya, saya jelaskan sedikit aja ya, karena ada kaitannya barusan. Yang pertama, istighfar yang hukumnya wajib. Siapa ini? Kita ketika kita melakukan dosa, maka kita wajib istighfar minta ampun dan bertobat kepada Allah. Bahkan Nabi pernah mengatakan dalam riwayat Ibnu Majah, innallaha azza wajal la yaqbalu taubatan 'abdi ma lam yughargir. Sesungguhnya Allah azza wajal pasti menerima taubat seorang hamba sebelum ruhnya sampai di kerongkongan, sebelum mendesak sampai di kerongkongan. Ini menunjukkan kepada kita wajib, karena kita ini makhluk pendosa. Yang kedua, istighfar hukumnya sunnah untuk Nabi, ya, karena beliau nggak punya dosa. Lah yang ketiga, istighfar hukumnya haram, nggak boleh. Atau mungkin orang tuanya masih walidai. Kalau orang tuanya masih hidup, didoakan hidayah. Bukan doa ampunan dan doa rahmat. Ada dalilnya? Ada. Coba dibuka Quran surat 9 ayat 113. Surat At-Taubah ayat 113. Ayo. Surat 9 ayatnya 113. Kita dengarkan. Maka kana lin-nabi wal-ladzina amanu an yastaghfiru lil-musyrikin Tidak pantas bagi Nabi. Ulang lagi. Tidak pantas bagi Nabi. Apa itu? Dan orang-orang yang beriman. Apa yang tidak pantas untuk Nabi dan orang-orang beriman? Silakan. Memohonkan ampunan kepada Allah bagi orang-orang musyrik, sekalipun orang-orang itu kaum kerabatnya. Oh, nggak boleh mendoakan mereka dengan doa ampunan, Bapak Ibu sekalian. Jadi ini istighfar yang hukumnya haram. Baik. Ada yang tahu nggak bedanya istighfar dengan taubat? Apa bedanya istighfar dengan taubat? Ayo, yang bisa berangkat umroh. Iya, dengan syarat sudah terdaftar di travel tersebut. Ayo, silakan. Apa bedanya istighfar minta ampun sama taubat? tak kasih bocoran karena waktunya soalnya. Ya singkat aja. Kalau istighfar, istighfar bisa untuk dirinya dan bisa untuk orang lain. Tapi kalau tobat khusus untuk dirinya, bukan untuk orang lain. Seorang anak bisa minta ampun untuk dirinya dan juga bisa untuk orang tuanya. Ya Allah ampuni dosa orang tuaku, ya Robbi firli atau Allah maghfirlahu warhamhu, bisa. Tapi tobat khusus untuk dirinya saja. Ya Allah terimalah tobatku. Gak ada ya Allah terimalah tobat orang tuaku, padahal orang tuanya sudah wafat atau sudah masih hidup. Tobat itu individu sendiri-sendiri. Kalau istighfar boleh untuk dirinya, boleh kemudian memohonkan ampun untuk orang lain. Wallahu a'lam wa bisawab. Lah yang nomor 6 ini yang terakhir, insyaallah pada kajian berikutnya akan kami sampaikan. Yang keenam adalah di dalam hadis ini memberikan pelajaran kepada kita tentang hakikat syukur. Kan Nabi mengatakan, apakah aku tidak suka jika aku disebut hamba yang pandai bersyukur? Apa itu syukur? Makna hakikatnya, syukur itu ada berapa macam? Apa keutamaannya? Insya Allah pada kesempatan yang akan datang. Demikian apa yang bisa kami sampaikan. Berarti gak ada tanya jawab. Ada. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai amal ibadah kita. Semoga Allah menjadikan kita hamba-hambanya yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang istiqomah dalam menjalankan syariat yang telah digariskan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kita tutup. Wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.